jatuhkan malam ini. Mungkin esok kan kau telah bahagia bersama yang lain. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku. hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun yang ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai pintu. cinta, walau batin kini menangis. Jangan datang atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Biarkan aku sendiri menyendiri tanpa dirimu lagi. Walau harus kuakui hanyalah kau yang sangat ku sayangi. Hatiku pun tak ingin mencari pengganti. Atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Thank you. pisahkan kita. Semua tahu buruk. usah kau kenang lagi. Mereka Kadang jarang

doa restu

titik-titik air mata. Cukup sudah